Orang tua adalah tempat ternyaman kita untuk mencurahkan tentang pahitnya hidup ini. Maka dari itu sayangi mereka, cintai mereka dan jaga mereka, sampai akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan. Ketika ku termenung sendiri, ku rangkai hidup yang ku jalani. Dulu aku yang tercaci maki, kini aku dikagumi. Hidupku yang penuh dengan duri, ku syairkan dengan lagu perih. Walau pahit yang aku alami, ku terima senang hati. Aku mengingat lagi, terharu dengan kisah sendiri. Ku semayamkan di hati. Andai ayah dan bunda kembali, takkan pernah ku biarkan pergi. Kan ku curahkan hidupku ini, yang pahit dan penuh duri. Aku mengingat lagi, terharu dengan kisah sendiri. Ku semayamkan di hati. Andai ayah dan bunda kembali, takkan pernah ku biarkan pergi. Kan ku curahkan hidupku ini, yang pahit dan penuh duri. Yang penuh